Begini aku sekarang pendiam dan pemurung. Begini aku sekarang merenung berselubung semenjak kau tiada, hatiku berputar-putar. Kau pergi bagai bayangan tanpa pesan apapun padaku. Bagai perahu tanpa kemudi. Menentu bagai perahu.